Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulih wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam tasliman mazida amma ba'd. Masyaallah muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan tentang istisna, yaitu pengecualian. Masyaallah muslimin, para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia, kita bacakan sabi'an al-mustatsna, yang ketujuh, yaitu dari pembahasan isim-isim yang harus mansub dibaca nasab adalah mustatsna, yaitu kata yang dikecualikan. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata musannif yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah taala, babul istisna wa huruful istisna samaniyah wa hiya illa wa ghairun wa siwan wa suwan wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Bab tentang istisna. Huruf istisna itu ada 8, yaitu yang pertama illa, yang kedua ghairun, yang ketiga siwan, yang keempat suwan, yang kelima sawaun, yang keenam khala, yang ketujuh ada, dan yang kedelapan hasya. Kita lihat asyar penjelasannya. Al-mustatsna, kata yang dikecualikan. Ta'rifuhu huwal ismul mazkuru ba'da illa aw ihda akhwatiha mukhalifan lima qablaha fil hukmi. Definisi dari mustatsna adalah isim yang disebutkan setelah illa atau salah satu dari saudari-saudarinya. Saudarinya illa. Mukhalifan lima qablaha fil hukmi, yang menyelisihi apa yang sebelumnya, dari sisi hukum. Kita lihat catatan kakinya. Al-awal, yang pertama, idza qala al-mutakallim qala al-qaumu faqad yatawahhamu as-sami' annahum qamu jami'an fa idza zada illa zaidan 'ulima as-sami' أن المتكلم لم يقصد إدخال زيد في القوم بل إخراجه. Ketika seseorang yang berbicara berkata qamal qaumu, qamal qaumu, telah berdiri sebuah kaum, maka sungguh pendengar akan menyangka bahwasanya mereka berdiri seluruhnya jami'an. Kemudian fa idza zada illa zaidan, maka apabila ditambahkan kalimat illa zaidan kecuali si Zaid, maka si pendengar mengetahui bahwasanya si pembicara itu tidak memasukkan Zaid di dalam kaum tersebut, bahkan ia mengeluarkannya. Artinya apa? Artinya kalau kita hanya mengatakan qamal qaumu, maka orang yang mendengar mendengar perkataan kita akan mengira bahwasanya yang berdiri di sini adalah seluruhnya. Tapi ketika kita tambahkan illa zaidan, maka jelaslah bahwa tidak semuanya itu berdiri. Ada yang tidak berdiri, yaitu si Zaid. Misaluhu, qamal qawmu illa zaidan. Contohnya, kalimat qamal qawmu illa zaidan. Berdiri sebuah kaum kecuali Zaid. I'rabu qama fi'lun maudin. Al-qawmu fa'ilun marfu' wa huwa mustasna minhu illa harfu istisna zaidan mustasna mansubun wa huwa mukhalifun lima qabla illa fil hukmi li'annana hakamna ala al-qawmi bil qiyam wa ala zaidin bi'adamil qiyam. I'rabnya qama fil maudi, kemudian al-qawmu fa'ilun marfu, dan dia merupakan mustasna minhu, yang dikecualikan darinya, illa huruf istisna. Kemudian zaidan, ini mustasna yang mansub, menyelisihi apa yang sebelum illa dari sisi hukum. Artinya kalau si kaum ini berdiri, maka si ilah ini menyelisihinya, yaitu tidak berdiri. Ya, si Zaid ini tidak berdiri. Li'annana hakamna 'alal qaumi bil qiyam wa 'ala Zaidin bi'adamil qiyam. Ya, karena sesungguhnya kita itu menghukumi suatu kaum itu dengan kabar, ya, tentang berdirinya mereka. Dan untuk si Zaid, ya, kita menetapkan atau menghukumi bahwa si Zaid tidak berdiri. Ya. Wa yattadhihu mimma sabaq anna al-istithna yashtamilu 'ala thalathati arkan. Dan jelas dari penjelasan yang sebelumnya bahwa istitsna itu meliputi tiga rukun. Ya, jadi kalau kita berbicara pembahasan istitsna, ya, maka akan ada tiga istilah yang akan sering kita temukan, ya, yaitu al-awwal al-mustatsna minhu, ya, mustatsna minhu. Wasani adatul istitsna. Ya, wasani adatul istitsna, adat istitsna, huruf atau isim atau fi'il yang berfungsi sebagai istitsna. Wa tsalitsu al-mustatsna. Ya, yang ketiga mustatsna, ya. Ya, kita baca satu persatu. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Al-awwalu al-mustatsna minhu. Wa huwa al-ismul madhkuru qabla illa. Ya. Yang pertama mustatsna minhu. Ya, adalah isim yang disebutkan sebelum illa. Ya, contohnya qama al-qaumu illa Zaidan. Maka kata al-qaumu ini sebagai mustatsna minhu. Yu'rabu 'ala hasabi mawqi'ihi fil jumlah. Ya. Di i'rab sesuai dengan tempatnya di dalam jumlah. Kemudian seperti qama al-qaumu illa Zaidan, maka kata al-qaumu itu fa'il marfu'. Kemudian wasani yang kedua adatul istitsna. Wahia illa wa ghairun wa siwan bilughatiha wa khala wa ada wa hasya. Yang kedua adat istisna, yaitu illa, ghairun, siwan, ya, dan lughahnya. Jadi ada orang yang mengucapkan siwan, ada yang mengucapkan suwan atau sawaan, khala, kemudian ada dan hasya. Dan yang harus diperhatikan, memang lebih cocok, ya, kita mengatakannya adatul istisna. Ini diperhatikan, ya, kita lebih cocoknya itu adatul istisna, bukan huruf istisna. Kenapa? Karena di antara adat istisna ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim, bahkan ada yang berupa fi'il, ya, seperti illa ini huruf, kemudian ghairun ini adalah isim, kemudian apa, siwan, suwan, dan sawaun ini adalah isim. Sedangkan khala, ada, hasya, ini ada dua pendapat. Ya, bisa kita niatkan sebagai huruf jar dan bisa juga kita niatkan sebagai fi'il. Jadi ini penjabaran dari illa sampai hasya. Nah, jadi lebih cocok kalau kita mengatakannya adatul istisna, bukan huruf istisna. Wasalitsu al-mustatsna. Wa huwa al-ismul madhkuru ba'da adatil istitsna wa lahu ahkamun i'rabiyyatun mukhtalifatun bihasabi naw'il adat asyara ilaiha al-musannifu fi ma yali. Ya, yang ketiga mustatsna adalah isim, ya, yang disebutkan setelah adat istitsna, dan apa, mustatsna itu memiliki hukum-hukum i'rab yang berbeda-beda, ya, tergantung dari jenis adat yang masuk, ya, jadi tergantung jenis adat. Karena hukum illa dengan ghair, dengan siwa dan seterusnya ini berbeda-beda. Asyara ilaiha al-musannifu fi mayali. Yang diisyaratkan oleh musannif, ya, sebagai berikut. Ya, thayyib. Ya, sebelum kita baca aturan istisna dengan illa, ini ada tanbih, ya, ada tanbih terlebih dahulu. Di sini dikatakan tanbih 'adala sahibul mutammimah, ya, an qawlil musannif huruful istisna biqawlihi adawatul istisna wa huwa ahsan. Ya, pengarang kitab mutammimah, ya, kitab mutammimah ini salah satu syarah, ya, dari kitab al-ajurumiyah, ya, sebagai pelengkap ini meluruskan perkataan musannif, yakni Ibnu Ajurum As-Sunaji, huruful, tentang huruful istisna, ya, dengan perkataannya adawatul istisna. Jadi kalau kita baca matannya, Kan di sana dikatakan babul istisna wa huruful istisna tsamaniyatun. Kan seperti itu. Nah, sebetulnya huruful istisna ini istilah yang keliru ya kalau kita gunakan. Karena illa itu memang huruf, tapi ghair itu isim. Khala itu fi'il ya. Oleh karena itu lebih cocok kita mengatakan adawatul istisna. Nah, oleh karena itu pengarang kitab Mutamimah yang mengganti istilah huruful istisna dengan adawatul istisna. Wahuwa ahsan, dan itu lebih baik. Kenapa? Li'annal adawat tashmulu al-asma wal-af'al wal-huruf. Karena istilah adat yaitu meliputi isim, fi'il dan juga huruf. Wa itlaqul musannifi 'alayha hurufan wa hiya laysat kullaha kadzalik. Ya, dan pemutlakan musannif bahwasanya itu adalah huruf-huruf istitsna ya, dan ternyata tidak semuanya seperti yang dikatakan musannif. Qad yakunu fihi iskalun 'alal mubtadi. Nah, sungguh yang demikian itu bisa menyebabkan iskal ya, keraguan bagi para pemula ya. Wa wajibu bi annal musannif qalahu taghliban li'illa li'anna al-istisna ghaliban yaqa'u biha wa hiya harfun ya. Dan dijawab di sini bahwasanya musannif ya dalam bab tentang istisna ini selalu membahasnya tentang illa ya, karena memang istisna itu biasanya terjadi dengan illa, dan dia merupakan huruf ya. Illa ini termasuk huruf. Jadi diantara alasan mengapa pengarang kitab Jurumiyah itu mengatakan wahuruful istisna samaniyah ya, karena memang kalau kita melihat matan dari kitab Jurumiyah ini ya, pada bab istisna kebanyakan isinya itu berbicara tentang illa ya, dan memang sering atau kebanyakan istisna itu dengan huruf illa ya. Oleh karena itu beliau Ashun Haji memutlakkan istilah huruf istisna ya, meskipun kalau kita baca lebih detail lagi ya ternyata tidak semuanya huruf tersebut ya adalah huruf ya, ada yang isim bahkan fi'il ya. Kita lanjutkan i'rabu al-ismi ya, i'rabu al-ismi al-waqi' ba'da illa. Qala al-musannif fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban. Ya, i'rab isim yang terletak atau yang terdapat setelah illa ya. Qala al-musannif, berkata musannif Ashun Haji, jadi mustathna dengan illa ini ada beberapa keadaan ya, dan setiap keadaannya ini berbeda-beda hukumnya ya. Di sini akan disebutkan oleh beliau 3 keadaan. Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban ya, taman mujaban ya, nahu qamal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran ya. Keadaan yang pertama mustathna dengan illa ya, dinasabkan apabila perkataannya itu taman mujaban. Taman itu sempurna. Nah, yang dimaksud dengan sempurna kalau fi'il sudah ada fa'ilnya, kalau mubtada sudah ada khobarnya. Ini yang dimaksud dengan taman ya, sempurna. Kemudian mujaban adalah kalimat yang tidak diawali oleh nafi ya, oleh huruf nafi atau syibhul nafi yang menyerupai nafi. Nahu contohnya qamal qaumu illa zaidan ya, berdiri kaum kecuali si Zaid. Wa kharajan nasu illa amran, dan keluar manusia atau masyarakat keluar kecuali Amr ya. Perhatikan di sini kata kalimat qamal qaumu ya, ini sudah tam ya, sudah sempurna. Karena apa? Karena ada fi'il ya, dan juga sudah ada fa'ilnya. Qoma ini fi'il, al-qaumu sebagai fa'ilnya. Nah, ini namanya tam. Nah, begitupun kalimat kharajan nasu. Ya, ini fi'ilnya sudah ada. Ya, fa'ilnya juga demikian. Kharaja fi'ilnya, kemudian kata an-nasu ini sebagai fa'ilnya. Maka bisa disebutkan qoma al-qaumu illa zaidan. Nah, ini mustathnanya wajib mansub. Ya, wajib dinasab. Ya, zaidan ini sebagai mustathna, ini wajib untuk dinasab. Tidak boleh kita mengatakan qamal qaumu illa zaidun ya, di dhammah misalkan, atau di rofa. Ini tidak boleh. Dan ini yang sedang kita bahas. Karena ketika kita sedang membahas isim yang wajib nasab, ya, jadi yang dimaksud dengan mustatsna yang wajib mansub, ya, adalah mustatsna yang taman mujaban, ya. Karena kalau mustatsna selain ini nanti berbeda-beda hukumnya. Kemudian wa in kana al kalamu manfiyan taman jaza fihi al badalu wa nasbu ala al istitsna. Apabila kalimatnya itu manfi, ya, manfiyan, ya, diawali oleh huruf nafi, ma dan seterusnya, dan kalimatnya ini sudah sempurna, maka jaza fihi al badalu wa nasbu ala al istitsna, ya, boleh padanya menganggapnya sebagai badal, ya, dan boleh juga menasobkannya atas istisna atau dia dihukumi istisna. Nahu contohnya maqamal qawmu illa zaidun wa illa zaidan. Nah ini perhatikan contohnya maqamal qawmu, ya, sebelum ada qama ini ada huruf nafi ma, ya, maqamal qawmu kemudian illa. Nah ini boleh dibaca zaidun, boleh juga dibaca zaidan, ya, menjadi maqamal qawmu illa zaidun atau maqamal qawmu illa zaidan, ya. Jadi kalau kalimatnya ada nafinya, nah kalau tadi tidak ada, ya, qamal qawmu illa zaidan, ini wajib mansub. Tapi kalau ada ma di depannya, maka ada dua pilihan. Bisa berupa maqamal qawmu illa zaidun, ya, maka zaidun di situ sebagai badal, ya, badal dari kata al qawmu, ya. Jadi pertanyaannya, kenapa maqamal qawmu illa zaidun ini dibaca marfu, ya, dibaca rofa? Karena zaidun itu diniatkan sebagai badal, ya, badal dari al qawmu. Adapun illa di situ namanya mulghah, ya, nanti antum akan mendapati istilah adawatul istitsna mulghah, ya, mulghah disia-siakan, ini arti letter lek-nya, ya, artinya dia tidak beramal. Ya, kan hukum asalnya illa itu menasobkan musana, ya, mustasna. Tapi dalam kalimat ini maqamal qawmu illa zaidun ada tul istisna, ini tidak dipakai, makanya dinamakan mulgoh, ya. Kemudian bisa juga kita baca maqamal qawmu illa zaidan, tadi zaidun sekarang zaidan. Nah dalam contoh ini zaidan ini mansub, ya, dibaca nasob dengan sebab illa. Jadi kalau kalimatnya sempurna dan diawali oleh nafi, maka dia boleh sebagai badal atau boleh dinasabkan. Ya, kemudian kita teruskan wa in kana al kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Dan jika kalimatnya itu naqis, ya, kurang, artinya fiilnya itu belum ada fa'ilnya atau fiil fa'il belum ada maf'ul binya. Kalau fiil mutaaddi, ya, dan mubtada belum ada khobarnya. Ini yang dimaksud dengan naqis. Kana ala hasabil awamil, maka dia tergantung amilnya. Ya, contohnya apa? Nahu maqama illa zaidun. Nah, tidak berdiri kecuali si Zaid. Wa man darabtu illa zaidan. Tidaklah aku pukul kecuali si Zaid. Wa ma marartu illa bi zaidin. Dan tidaklah aku berpapasan kecuali dengan si Zaid. Ya, perhatikan, ya, contoh ini. Maqama illa zaidun. Lihat, ini qama di sini belum ada fa'ilnya, ya, tapi sudah ada illa. Maqama illa, ya. Seharusnya kan maqama qaumun, tapi di situ maqama langsung illa. Nah, itulah kenapa dia dikatakan naqis. Naqis itu kurang. Karena ketika ada illa, dia belum sempurna, ya, maqama belum ada zaidunnya, tapi fa'ilnya ini diakhirkan maqama illa zaidun. Ya, nanti cara mengirobnya ma nafiyah. Qama fil madhi illa ada tul istisna yang mulghah, ya, yang disia-siakan. Kemudian zaidun fa'ilnya. Kemudian contoh berikutnya wa ma darabtu illa zaidan. Dan tidaklah aku pukul kecuali si Zaid. Nah, ini juga sama. Ma nafi, darabtu fi'il dan fa'il. Illa adatul istisna mulghah, ya, kemudian zaidan maf'ul bihnya. Selanjutnya kalimat wa ma marartu illa bi zaidin. Nah, ini juga sama, ya, i'rabnya ma nafiyah, marartu fi'il dan fa'il, kemudian illa adatul istisna mulghah, kemudian bizaidin jar majrur. Ya, kita lihat syarahnya, penjelasannya. Lil mustasna ba'da illa salah satu ahkam. Ya, mustasna itu memiliki tiga hukum, ya. Mustasna setelah illa ini memiliki tiga hukum. Ya, ahaduha wujubun nasbi, wajib nasab. Kapan? In kanal kalamu qabla illa taman mutbatan. Jika kalimat sebelum illa itu kalimat yang sempurna dan musbat. Ya, musbat itu lawan dari manfi, artinya sempurna dan tanpa didahului oleh nafi. Wa tam huwa ma dzukira fihi almustatsna minhu. Dan yang dimaksud dengan tam adalah apa yang disebutkan padanya mustatsna minhunya. Artinya kalau fi'il sudah disebutkan fa'ilnya, kalau fi'ilnya muta'addi, ya fi'il fa'il maf'ul bihnya. Kalau mubtada harus ada khobarnya. Ini yang dimaksud dengan tam. Kemudian wal musbat huwa allazi lam yataqaddam 'alaihi nafyun. Ya, dan yang dimaksud dengan musbat adalah yang tidak didahului oleh nafi. Wa mithaluhu qamal qaumu illa zaidan. Ya, contohnya qamal qaumu illa zaidan. I'rabuhu zaidan mustatsna wajibun nasbi. Ya, jelas ya insyaallah. Kemudian atsani jawab jawazu nasbi awil badali. In kana al kalam qabla illa taman manfiyan. Ya, bolehnya nasab atau badal jika kalimatnya sebelum illa itu sempurna tapi manfi. Ingat ya, tapi manfi didahului oleh nafi. Misaluhu qama maqamal qaumu illa zaidan au maqamal qaumu illa zaidun. I'rabuhu zaidan mustatsna jaizun nasbi. Ya, i'rabnya zaidan ini boleh sebagai mustatsna yang boleh nasab. Wa zaidun badalun tabi'un lil mustatsna minhu fi i'rabihi tabi'ahu fi raf'ihi. Dan zaidun, kata zaidun di dhammah atau di rafa, ini sebagai badal yang mengikuti mustatsna minhu dari sisi i'rabnya. Dia mengikuti dari sisi rafa'nya. Karena kan maqam al-qaumu, kata apa, al-qaumu ini kan fa'il, ya, marfu. Maka badalnya juga marfu, illa zaidun. Ini yang dimaksud seperti itu. Kemudian asal itu, al-i'rabu ala hasabil awamil in kana al-kalam naqisan manfiyan. I'rabnya tergantung amilnya. Artinya kalau fi'il di situ sebagai fa'ilnya, berarti dia marfu. Kalau fi'il fa'il yang maf'ul bihnya ini setelah ila, maka dia mansub. In kana al-kalamu naqisan manfiyan. Jika kalimatnya itu kurang dan manfi, ya, diawali oleh nafi. Wa naqisu huwa alladhi lam yuzkar fihi al-mustatsna minhu. Dan yang disebut dengan naqis adalah yang belum disebutkan padanya mustatsna minhunya. Jadi disebutkan mustatsna minhunya itu setelah illa, ya, maqama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan. Kemudian wal manfi huwa alladhi taqaddamahu nafiyun. Dan manfi adalah yang didahului oleh nafi, ya, misaluhu maqama illa zaidun. Ya, contohnya maqama illa zaidun. I'rabuhu zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamat rafi'i ad-dhammatu dhahirah. Ya, i'rabnya zaidun ini fa'il, dibaca rofa dan rofanya adalah dhamma. Wa min amtsilatil mustatsna bi illa fil Qur'anil Karim, ya, dan di antara contoh illa pada Al-Qur'anul Karim, ya, qaulullah taala, ya, firman Allah subhanahu wa taala, fasyaribu minhu illa qalilan, ya, maka mereka minum darinya kecuali sedikit. Wa qaulu taala ma fa'aluhu illa qalilun, dan firman Allah subhanahu wa taala, tidaklah mereka lakukan itu kecuali sedikit. Wa qaulu ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalilun, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah beriman bersamanya kecuali hanya sedikit. Ya, kita lihat, ya, pada contoh yang pertama, fasyaribu minhu illa qalilan, ini contoh mustatsnanya mansub karena ini sudah sempurna kalimatnya, mereka minum darinya. Berarti ini fi'il, fa'ilnya sudah jelas dan tidak ada manfi di depannya. Makanya qalilan ini diwajib apa? Ini wajib mansub. Kemudian pada contoh yang kedua, ma fa'aluhu illa qalilun. Ya, ini contoh badal. Ma fa'aluhu ini adalah kalimat yang tam, ya, kalimat yang sempurna. Tapi dia manfi, diawali oleh ma di situ, ma fa'aluhu. Maka dia hukumnya boleh badal, boleh mansub. Dan di sini di Al-Qur'an ini adalah badal, ya, ma fa'aluhu illa qalilun. Dan ayat yang ketiga, wa ma amana ma'hu illa qalilun. Nah, ini contoh kalimat yang naqis manfi. Pertama dia diawali oleh manfi, ma. Kemudian di situ ada huruf nafi, ya, ma amana, tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Qalilun, ya, sedikit. Maka di sini qalilun ini sebagai fa'il. Nah, ini contohnya, ya, masya Allah lengkap, ya, perwakilan dari ta mujab, ta manfi, dan juga naqis manfi. Ya, di sini ada tanbihat, ya. I'rabu ma ba'da illa fi qawlika ma qama al-qawmu illa zaidan au zaidun birraf'i 'ala al-badaliyah wa huwa ar-rajih wa huwa badalu ba'din min kull. I'rab apa yang ada setelah illa dalam perkataanmu ma qama al-qawmu illa zaidan au zaidun dengan merafakannya sebagai badal, itu pendapat yang lebih rajih atau lebih kuat, ya, dan itu adalah badal sebagian dari keseluruhan. Jadi sekalipun boleh, ya, kita mengatakan maqam al-qawmu illa zaidan atau maqam al-qawmu illa zaidun, tetapi lebih kuat, ya, ketika kita mengatakan itu adalah badalnya. Ya, kita bisa melihat pada kitab Qatrun Nada. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ya, insyaallah pada tanbihat berikutnya kita akan sampaikan pada pekan yang akan datang. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.